Nah, maka mereka lah para pewaris al-anbiya wal-rusul. Nah, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya mereka para ulama pewaris nabi. Maka keberadaan al-ulama, mereka sebagai pembimbing umat. Naam, barakallahu fikum. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika hidup kita senantiasa diliputi, dikitari dengan al-ilmu syar'i. Kemudian bimbingan-bimbingan al-ulama rabbani sering kita ambil, kita jadikan nam pembimbing diri kita, yang membimbing dakwah kita. Maka dengan dua nikmat yang besar ini, seorang akan bisa selamat. Nah, barakallahu fikum. Karena hakikatul ilm, hakikat ilmu, ya, itu adalah hidayah minallah, petunjuk dari Allah, yang dengannya seseorang akan naam selamat ketika dia meniti jalan hidup naam sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat makna al-ilm secara lugha, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idraku syai', seseorang mengetahui tentang sesuatu perkara, ala ma huwa alaih, ya, dengan sesuatu yang ada pada perkara tersebut, benar-benar dia ketahui. Nah, sisi kanan, kiri, bagian bawah. Nah, dengan apa? Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, yang jelas. Itu ilmu. Nah, jadi bukan sesuatu yang diketahui dengan kesamar-samaran. Hakikat ilmu itu seperti itu. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Nah, benar-benar pasti. Ya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan di dalam matan Salasatil Usul, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Di akhir kalam beliau menyebutkan bil adillah. Kenapa disebutkan bil adillah? Ini penting, ya. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Dengan apa mengenal itu semua? Bil adillah. Naam. Dalalatun wahidatun naam. Wadihatun. Dengan pengetahuan dalil-dalil yang jelas, gamblang. Seseorang mengenal Allah. Naam. Allah mustawin ala arsyih. Allahu fis sama. Mengenal dengan benar-benar. Dengan dalil. Ya, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Naam. Wa arsuhu fauqas sama. Arsy Allah ada di atas langit. Benar-benar tahu dengan dalil. Ya. Nah. Ini penting, ya ikhwah. Dan sekian, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman biwujudihi, al-iman biuluhiyati, birububiyatihi, wa asma'i wa sifati, semuanya bil adillah, dengan dalil. Tidak kan seorang bisa naam tersesat ketika dia mengetahui keimanan kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, karena semuanya dengan dalil-dalilnya, semuanya ada di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Wa ma'rifatu an-nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyat Ismail bin Ibrahim. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya, nah, ya, sifat-sifatnya, bagaimana dakwah beliau, apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil adillah, dengan dalilnya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam, seluruh aspek yang terkandung dalam dinul Islam, agama Islam ini harus kita ketahui dengan dalil-dalilnya. Nah, wa hadza mizanul haq, ini adalah mizan kebenaran. Na'rifu al-haq bil adillah, kita mengenal al-haq, kebenaran itu dengan dalil, bil adillah. Nah, wala na'riful haq bil hawa, dan kita tidak boleh mengenal kebenaran itu dengan hawa nafsu. Ya, harus bil adillah. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'an, wal rusul? Naam. Ya. Min Nuhin ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Dari Nuh, Nabi Nuh, rasul yang pertama, sampai kepada rasul kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain liyubayyana lin-nas ayatillah, untuk menyampaikan kepada manusia ayat-ayat Allah. Nah, ini. Dan itulah ciri khas dakwatus salafiyah. Dakwah yang dibangun di atas hujjah, di atas dalil al-adillah minal kitab wa sunnah wa aqwal a'immatus salaf. Tidak akan bergeser, ikhwan. Ila yaumis sa'ah. Tidak akan bergeser. Sampai tegaknya hari kiamat, dakwah salafiyah ini tetap kokoh. Ya, tetap ada, yang dibangun di atas hujjah ilmiah minal kitab wa sunnah ala ma huwa salafil ummah. Nah, walhamdulillah, banyak kajian-kajian, ta'lim-ta'lim yang kita dapatkan dari asatidah. Ini semuanya tidak lepas dari al-ilmu asy-syar'i. Nah, semuanya itu adalah nikmat berupa ilmu dan keberadaan ahlul ilm, untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan kemudian untuk mensyukuri keberadaan ilmu dan ahlul ilm, yaitu kita beramal dengan ilmu. Ya. Tidak cukup kita hanya semangat menghadiri majalisul ilm, mencatat, kemudian kita pulang, ya, kita taruh buku kita, kitab kita, catatan kita. Nah, kemudian tidak menghujam di dalam kalbu kita dan amaliyah kita. Nah, nas'alullah salamah, nas'alullah taufiq, ya ikhwan. Maka penting sebagai wujud asyukur lillahi azza wa jal, maka kenikmatan itu harus, ya, berupa ilmu tadi harus diamalkan. Karena bersyukur kepada Allah la mujarrad bil lisan. Mensyukuri nikmat Allah itu bukan sekedar dengan lisan. Ya, dengan ucapan alhamdulillah. Ini diantaranya. Fabim ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, fahaddis, maka sebutkan, ucapkan. Diantaranya mengucapkan kalimat alhamdulillah, menyebutkan alhamdulillah saya mendapatkan nikmat ini. Nah, kemudian i'tiqad fi qalbih, dia meyakini dalam kalbunya akan nikmat itu. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Kemudian dia syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan amal jawarih. Ini yang penting. Nah, dengan amal jawarih yang dengannya seseorang akan mulia ketika ilmu itu apa? Diiringi dengan amal. Ya. Kita lihat kemuliaan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mereka para sahabat Nabi sallallahu na'am ridwanullah alaihim ajmain. Dikarenakan apa? Ilmu wal amal. Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Naam, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah, naam, ridha kepada mereka disebabkan itu tadi, ilmu amal yang ada pada mereka. Sampai-sampai perjuangan mereka ya ikhwan, ya, untuk membela al-haq, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan main-main. Ya, perjuangan mereka ya sebagai bukti kejujuran, ya, pengorbanan mereka terhadap Islam, terhadap dakwatus sunnah, bukan main-main. Ya. Harta, jiwa, taruhannya. Nah, ini menunjukkan apa? Kejujuran, keikhlasan, ya. Nah, yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kudwah, ikhwan. Kudwah yang masya Allah. Kita, masa kita ini jauh dengan masa sahabat. Ya. Kalau kita bisa menerawang, ya, bisa meneladani mereka, masya Allah. Nah, seseorang akan mendapatkan kemuliaan dengan mengikuti jejak as-sahabah. Bagaimana perjuangan mereka, keikhlasan mereka dalam, memperjuangkan al-haq, memperjuangkan Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak pesimis, tidak gampang putus asa, tidak gampang mengeluh. Ya. Ini, masya Allah. Ya. Mungkin kita belum pernah, ya, berdakwah sampai lintas samudra. Para sahabat dengan bekal yang sangat sederhana, mereka mengarungi lautan, samudra. Ya, terombang-ambing dengan badai di tengah lautan, menuju daratan, menuju kepulauan kecil yang mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sisi dunianya. Nah, tapi unduru ya ikhwan, perjuangan mereka ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita saksikan berkah dakwatul anbiya war rusul was sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai sekarang. Nah, maka pentingnya kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan terus mengikat diri kita dengan al-ilmu asy-syar'i dan ahlul ilm. Nah, jangan sampai kita terlena dengan keadaan zaman. Ya. Sehingga kita lupa dengan generasi al-awwalun, generasi pertama umat ini, ya, khairun nasi qarni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi generasiku. Ya. Nah, jadi kalau sekarang generasi enam zaman yang ada pada saat ini di zaman kita ini zaman teknologi, ikhwan. Ya. Zaman teknologi. Ilmu bisa kita dapat dengan mudah. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat. Siapa yang membawa ilmu ini? Ya. Butuh kejelian. Dapat informasi, ya, dengan mudah. Tapi tidak seperti itu. Kita bermudah-mudahan menerima informasi, menerima berita. Semuanya butuh naam, ya, kejelian, ketelitian. Naam. Ya. Beda dengan dulu. Ilmu didapat dengan talaqqi, mulazama. Datang seorang syekh, datang seorang alim, duduk. Sekarang banyak kita dapatkan ilmu dari, ya, medsos, ya, internet. Nah, maka butuh kejelian, ketelitian kita, ya, untuk tidak bermudah-mudahan apa? Menerima khabar, berita, bahkan membenarkan. Harus, ya, datang dengan nam sesuatu yang ilmiah, qat'iyah, jelas, gamblang, di atas ilmu. Nah, kalau kita belajar di nam di kitab-kitab para ulama, selamat kita. Tapi kalau kita mendapatkan informasi melalui media massa, ya, butuh ketelitian. Ya, benar enggak ini? Siapa yang mengatakan? Manil qail? Siapa yang mengucapkan? Nah, apakah alim atau bukan? Ya. Harus teliti. Ya. Barakallahu fikum. Tayib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Masih banyak para ulama yang hidup di zaman kita. Al-akabir, ulama-ulama besar, senior, min a'immati ahli sunnah. Ya. Bahkan karya-karya beliau, ya, yang sedang kita baca ini. Ya. Al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Ifadilatul Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sisa pelajaran kita yang kemarin. Halaman 18. Tayib, munasabatul ayat lil bab. Korelasi ayat dengan bab, ya. Jadi kesusahan ayat dengan bab yang ada. أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca kemarin, ya, jumlah, sejumlah keharaman-keharaman. Nah, yang harus kita hindari karena Allah menyebutkan, ya, wasiat-wasiat agar kita menghindari, menjauhi al-muharramat, keharaman-keharaman. Ibtada'aha bin nahi 'ani syirki, yang dimulai larangan dari syirik. Nah, dan kesyirikan adalah a'dhamul muharramat. Kesyirikan itu keharaman yang paling besar. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan atasnya al-jannah. Karena besarnya dosa syirik ini. Nah, dan kita alhamdulillah, ya, sudah mengkaji, nah, sekian contoh-contoh perbuatan-perbuatan kesyirikan yang ini butuh terus kita murojaah, butuh untuk kita terus, ya, melihat kondisi yang ada di zaman kita, ya, karena kadang tersamar kesyirikan di zaman modern, kadang tersamar, ya, ternyata hanya beda cover saja. Nah, intinya kesyirikan. Tetapi ya, karena kecanggihan teknologi bisa berubah, ya, bisa membuat kabur seorang. Taib, barakallahu fikum. Wanahyu anhu yastad'i al-amru bit-tauhid, dan larangan dari perbuatan syirik ini mengharuskan seorang untuk apa? Menjalankan tauhid, ya. Nah, jadi mengharuskan seorang menjalankan perintah tauhid bil iktida', dengan konsekuensinya bagaimana seorang bertauhid, ya, apakah orang bertauhid itu cukup dengan ya yaqul bila ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak cukup, ya. Jadi seorang bertauhid tidak cukup dengan bimujarat biqauli la ilaha illallah. Kenapa, ikhwan? Karena banyak, ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah justru dia terjatuh kepada asyirkiyat, kesyirikan-kesyirikan. Padahal apa? Kalimat la ilaha illallah menjadi zikir dia, ya. Kalimat yang sering dia ucapkan di majelis-majelis. Tetapi dia tidak memahami hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya apa? Terjatuh kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Fadalla dhalika ala anna at-tauhid awjabul wajibat wa anna asy-syirka a'damul muharramat. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, dan kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Nasallallahu assalama. Tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, sehingga seorang sebelum dia menjalankan kewajiban-kewajiban ya yang lain, harus dia memahami tentang tauhid, hakikat tauhid. Kenapa? Karena ketika pondasi tauhid ini tidak ada, ya, seorang melakukan ibadah-ibadah yang wajib, ya, yang lainnya, tanpa ada tauhid, tanpa ada pondasi yang kuat, maka ini sia-sia. Kenapa? Karena pondasi yang ada pada al-wajibat itu adalah tauhid. Ya. Bangunan, ya, ketika tidak ada pondasi yang kuat, ya akan roboh. Maka kita lihat, ya, orang-orang yang tidak, ya, seorang muslim yang tidak mendasari agamanya dengan usul, dengan pondasi yang kuat, dengan akidah yang kokoh, maka dia gampang terombang-ambing, gampang roboh. Ya. Kita melihat sosok-sosok ad-du'at ilallah, ad-da'iyah ilallah, para da'i, para penyeru, para mubalik, ketika mendasari dakwanya dengan dakwatul tauhid, maka kokoh. Tapi kita melihat da'i-da'i yang ada di zaman kita yang banyak ini, ketika menyampingkan dakwatul tauhid, maka kita kadang di bulan ini melihat ini yang viral, tapi tahun depan hilang, ganti yang viral, ya, si fulan. Nanti ya tahun 2025 muncul yang viral, dai. Wah, dai sejuta umat. Tapi enggak lama nanti Dua tahun berikutnya hilang. Nah, kenapa? Ternyata kita lihat, nah, wasilah dakwah yang dibawa tidak mendasari, tidak didasari dengan dakwatut tauhid. Nah, sehingga ya keberkahan itu hilang. Ya. Keberkahan itu hilang. Nah, ketika kita melihat dakwatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi ardil Hijaz di Mekkah dan Madinah ketika itu, nah, di masa-masa di mana kesyirikan, khurafat, kebid'ahan banyak, ya. Tapi Syekh memulai dakwanya dengan dakwatul tauhid, dan ini adalah ciri khas dakwatul salafiyah, membenahi akidah. Ya. Subhanallah. Ya. Terusir Syekh, ya, dari kampung sini, daerah sini, terusir karena itu tadi. Nah, ujian yang berat. Ya. Dan kita banyak melihat ujian para a'immah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, ujiannya berat. Ya. Karena apa, ikhwan? Mendakwakan al-haq, ya, di penjara, nah, dicambuk, ya, diseret. Nah, ujian berat. Karena apa? Karena mempertahankan akidah salafiyah. Mempertahankan akidah salafiyah. Kalau tidak sabar, ya, kita tidak akan mencium, ya, baunya dakwatus salafiyah. Tetapi sunnatullah, ya, tetapi sunnatullah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dakwatus salafiyah ini. Naam. Barakallahu fikum. Karena Allah yang meridhoinya. Sekalipun umat manusia tidak ridho dengan dakwatus salafiyah, Allah Subhanahu wa taala pemilik as-samawati wal ard, pemilik langit dan bumi ini yang ridho. Ya. Barakallahu fikum. Maka penting untuk kita, ya, benar-benar kokoh di dalam memegang salafiyah. Kemudian kita ambil faedah dari pelajaran kita, anna syirka a'damul muharramat wa anna tauhid aujabul wajibat. Bahwasanya kesyirikan adalah nah, keharaman yang paling besar, dan tauhid kewajiban yang paling wajib dari kewajiban yang ada. Nah, yang kedua, idhamu haqqul walidain, agungnya hak, ya, birrul walidain. Nah, agungnya hak kedua orang tua. Sehingga kita diperintahkan untuk birrul walidain. Yang ketiga, tahrim qatlin nafsi bi ghairi haq, haramnya membunuh jiwa tanpa hak, tanpa dengan cara yang benar. La siyama idza kana al-maqtul min dawil qurba, terlebih jika yang dibunuh itu masih kerabat dekat. Ya, keharamannya lebih. Masih kerabat, saudara kandung, ya, dibunuh. Nah, karena ya rebutan harta. Ya. Nah, ini lebih-lebih keharamannya. Yang berikutnya, tahrimu akli malil yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Wa masru'iyatul al-amli ala islahi, dan disyariatkan, ya, seseorang untuk mengembangkan, ya, harta anak yatim itu menjadi banyak. Yang kelima, wujubul adl fil aqwal wal af'al alal qaribi wal ba'id. Wajibnya bersikap adil, bersifat adil, baik ucapan, perbuatan kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Harus, ya, lisan kita adil, perbuatan kita adil terhadap orang-orang yang dekat dengan kita maupun orang yang jauh. Ya, terkadang orang itu bisa bersikap adil hanya dengan orang dekatnya saja. Tetapi dengan orang jauh, lah. Nah, urusanmu sendiri, bukan urusan saya. Ya, tapi kita melihat di sini ada kezaliman, ya. Ketidakadilan. Maka jangan, apalagi dia seorang muslim, mukmin, ya. Harus kita adil. Nah, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Nah, berbuat adillah karena keadilan itu, ya, dekat dengan sifat ketakwaan seseorang. Nah, barakallahu fikum. Kenam, wujubul wafa bil ahd, wajibnya menunaikan, ya, akad, ya, janji. Kemudian yang ketujuh, wujubut ittiba dinil Islam wa tarki ma'adahu, wajibnya mengikuti agama Islam dan menjauhi selainnya. Nah, wajib untuk kita ittiba dinul Islam, ittiba sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, mengikuti. Nah, ittiba itu lawan dari taklid, ikhwan. Kalau ittiba, ya, mengikuti dalil. Kalau taklid, ya, sama mengikuti ittiba ma laisa bihujjah wala huwa bihujjah. Ikut kepada seseorang tidak dengan hujjah, apalagi dia bukan orang yang memegang hujjah. Ini taklid. Tapi kalau seorang mengikuti seorang alim kibar yang kita ma'ruf beliau membawa hujjah, nah, itu bukan taklid, ya. Makanya tuduhan salafiyin, salafiyun itu taklid kepada Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Ini bukan. Syekh Rabi, hamirul raya, jarhu wa ta'dil. Nah. Min kibar as-sunnah, min kibari a'immatis sunnah fi hadal asr. Ya. Ulama kibarnya ahlu sunnah di zaman ini. Beliau umurnya berapa? Ya. Nah, sudah mendekati 90. Ya. Kalau enggak salah mungkin sudah 90. Ya. 90 tahun. Itu bukan taklid. Ya, karena ada pada beliau hujjah. Nah. Jadi taklid itu ittiba ma laisa bihujjah wala huwa hujjah. Nah, itu taklid. Ya. Jadi harus paham, ikhwan. Wah, taklid itu. Hah? Nah, padahal yang kita ikuti hujjah. Nah, ya, ini hujjahnya. Kamu ikut itu kenapa? Ya pokoknya ikut, ya. Mana buktinya? Tidak punya. Ya. Nah, ini taklid kamu. Tidak punya hujjah, ditanya mana hujjahnya? Tidak punya. Itu taklid namanya. Yang namanya ittiba itu harus mengikuti dalil, ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, annat tahlil wat tahrim haqqullah. Bahwasanya kehalalan dan keharaman itu hak Allah. Tidak ada pada manusia sama sekali untuk menentukan ini halal, ini haram. Nah, barakallahu fikum, naktafi lahuna wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.